Fi sahihi dalam hadis sahih an Ibnul Musayyab dari Ibnul Musayyab an abihi dari bapaknya Ibnul Musayyab qala berkata abuhu berkata bapaknya Ibnul Musayyab lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu lamma hadarat ketika telah mendatangi Aba Talibin pada Abu Talib al-wafatu kematian ajal ketika Abu Talib pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kematian menghadapi ajal ja'ahu datanglah padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datanglah padanya pada Abu Talib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu wawu ini yang dalam ilmu nahwu disebut wawu haliyah wawu yang bermakna sedangkan wa indahu sedangkan di sampingnya di samping Abu Talib wa indahu dan sedangkan di sampingnya Abdullah ibnu Abi Umayyah ada Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahlin dan Abu Jahal jadi ketika pamannya Rasulullah Abu Talib menghadapi kematiannya, Rasulullah masuk ke ruangannya. Di situ sudah ada Abdullah ibnu Abi Umayyah bersama dengan Abu Jahal. Faqala maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu kepadanya. Kepada Abu Talib. Ya Ammi. Qul la ilaha illallah. Ya Ammi. Wahai pamanku. Abu Talib itu. Pamannya Rasulullah. Dia yang memelihara Rasulullah. Dia yang mendidik Rasulullah. Dia yang membiayai hidupnya Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah menghadapi bahaya dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Abu Talib ini yang memasang badan, mempertaruhkan nyawanya untuk membela Rasulullah SAW. Seluruh harta Abu Talib itu digunakan untuk membiayai dakwah Rasulullah SAW. Tetapi dia tidak mau beriman. Dan hadis ini menceritakan tentang akhir kematiannya. Ya Ammi wahai pamanku, kul ucapkanlah, kul ucapkanlah. La ilaha illallah. Ketika Abu Talib ini menghadapi kematian, Rasulullah masuk. Di situ ada Abdullah ibnu Abu Umayyah dan Abu Jahal. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Talib, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan, yaitu kalimat Ahaju yang aku berhujjah laka untukmu biha dengannya indallahi di sisi Allah kelak kalimatan yaitu kalimat ahaju yang aku berhujjah laka bagimu biha dengannya, dengan kalimat la ilaha illallah itu, indallahi, di hadapan Allah kelak. Rasulullah SAW mengajak, meminta pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, untuk bersyahadat. Yang dengan kalimat syahadat itu, kelak di akhirat, Rasulullah dapat berhujjah untuk membela pamannya di hadapan Allah. Kalau seandainya pamannya akan dimasukkan ke dalam neraka, Allah Rasulullah SAW akan punya hujjah untuk membelanya. Faqala, maka berkatalah keduanya. Keduanya ini adalah Abdullah ibn Abu Umayyah dan Abu Jahal. Lahu kepadanya, kepada Abu Talib. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Atarghabu, apakah kamu membenci? Apakah kamu membenci an millati Abdul Muthalib? Millah Abdul Muthalib. Jadi ketika Rasulullah membimbing pamannya untuk bersyahadat, ya ammi kul la ilaha illallah. Abu Jahal dengan Abdullah ibn Abi Umayyah sama membimbing dia juga untuk bertahan pada keyakinannya. Rasulullah mentalkin pamannya dengan kalimat la ilaha illallah. Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal mempertahankan keyakinan Abu Talib dengan mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu benci dengan millah, dengan ajarannya Abdul Muthalib? Apakah kamu benci dengan ajarannya Abdul Muthalib? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ada, maka mengulangi, maka kembali padanya, alaihi padanya, Nabi mengulang lagi permintaan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu kepadanya, kepada Abu Talib. Fa'ada, maka kedua orang itu juga mengulangnya. Setiap kali Nabi SAW mengucapkan kepada pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah, mereka juga langsung mengucapkan, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Terus seperti itu. Fakana akhirama qala, fakana, maka adalah akhirama, akhir sesuatu qala yang dia ucapkan. Fakana, maka adalah akhirama, akhir sesuatu, akhir apa-apa yang qala, yang dia ucapkan, huwa, dia Abu Talib itu ala millati Abdul Muthalib, tetap di atas millah Abdul Muthalib, tetap di atas ajaran Abdul Muthalib. Wa aba an yakula la ilaha illallah. Wa aba, dan dia enggan. Abu Talib enggan ayakula mengucapkan la ilaha illallah. Wa abalan wegah sapa Abu Talib ayakula ing yen mengucapkan sapa Abu Talib la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah. Sebenarnya enak pakai bahasa Jawa ya. Terlalu panjang ini. Wa aba, dan dia enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Abu Talib, ya, kepastiannya Abu Talib, dia meninggal dalam keadaan menetapi ajaran yang diwariskan dari orang tuanya. Dari sini kita mengetahui bahwa keimanan Abu Thalib tidak sempurna. Karena iman itu keyakinan dalam hati, ikrar dengan lisan, amal dengan perbuatan. Tentang Abu Thalib, kalau kita membaca surahnya, surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian yang sudah menonton film Umar bin Khattab atau Qamar bani Hashim, di sana juga dapat kita tangkap bahwa Abu Thalib secara keyakinan hatinya sebenarnya meyakini bahwa apa yang dibawa oleh keponakannya adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Benar. Bagaimana dengan perbuatannya? Perbuatannya dia mendukung. Dia membenarkan seluruh harta Abu Thalib digunakan untuk dakwah Rasulullah SAW. Habis badannya dia pasang ketika Rasulullah SAW mendapatkan ancaman bahaya, Abu Thalib tampil sebagai jaminan memasang badan dan nyawanya. Hati dan perbuatannya meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu benar. Tetapi lisannya sampai dia meninggal sama sekali tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Artinya keimanannya tidak diikrarkan dengan lisan. Dua unsur keimanan ada dalam dirinya, tapi satu unsur keimanan tidak ada. Ini tetap tidak sah. Maka Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Dalam kitab Miftahul Kitabah wal Wa'adi, ada satu hadis yang mengabarkan tentang pedihnya siksa neraka. Ada satu hadis yang mengabarkan kepada kita bahwa posisi Abu Thalib di akhirat adalah di neraka. Posisinya di neraka. Hadis itu mengatakan, seringan-ringannya siksa neraka. Seringan-ringannya siksa neraka adalah seseorang memakai terumpah dari neraka, kemudian ubun-ubunnya mendidih karena saking panasnya. Dan itu merupakan siksanya Abu Thalib. Itu menunjukkan bahwa Abu Thalib berada di neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Setelah pasti Abu Thalib meninggal tanpa mengucapkan kalimat syahadat, maka Rasulullah SAW mengatakan, la astaghfiranna. Sungguh, astaghfiranna. Saya akan mintakan ampun. Astaghfiranna. Akan saya mintakan ampun. Laka bagimu. Malam. Selagi. Atau selama. Unha tidak dicegah. Selama malam unha, selama saya tidak dicegah, tidak dilarang. Angka atasmu, atas permohonan ampun kepada Allah untukmu, untuk Abu Thalib. Di Rasulullah SAW mengatakan setelah Abu Thalib meninggal, Rasulullah SAW mengatakan, saya akan terus memintakan ampun untukmu selama Allah tidak melarang saya. Fa'angzala maka menurunkanlah Allah. Fa'angzala maka menurunkanlah Allah. Azza wa Jalla. Maka nalin nabiyyi. Walladzina amanu. Ayastaghfiru. Lil musyrikin. Surah Taubah ayat 113. Makana tidak pantas, tidak layak, tidak boleh, tidak ada lin nabiyyi bagi nabi Walladzina, dan bagi orang-orang. Amanu, yang berimanlah mereka. Ayyastaghfiru, akan memintakan ampun mereka. Lil musyrikina, bagi orang-orang musyrik. Bagi orang-orang musyrik. Rasulullah SAW mengatakan, saya akan terus memintakan ampun untukmu selama saya tidak dilarang. Maka turun ayat surah Taubah ayat 113. Allah berfirman, tidak pantas, tidak boleh seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun bagi orang musyrik. Ini menjadi dalil satu, bahwa Abu Thalib, pamannya Rasulullah, meninggal dalam keadaan musyrik. Dua, Allah melarang Rasulullah SAW memohonkan ampun bagi pamannya. Tiga, Allah melarang Rasulullah SAW dan orang-orang beriman termasuk kita memintakan ampun bagi orang yang meninggal, jelas-jelas meninggal dalam keadaan musyrik, dia belum bertaubat. Orang yang meninggal membawa kesyirikan, dia belum bertaubat. Kenapa dilarang? Karena dosa syirik itu sudah pasti tidak diampuni. Allah mengampuni segala dosa yang lain, tapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sekalipun dia kerabat kita, sekalipun dia orang tua kita, kalau dia meninggal dalam keadaan musyrik, Allah melarang kita memintakan ampun baginya. Karena percuma memintakan ampun. Karena Allah pasti tidak mengampuninya. Karena dosa syirik itu tidak diampuni. Wa anzala, dan menurunkanlah Allah fi Abi Thalib, dalam urusan Abu Thalib, tentang Abu Thalib. Allah juga menurunkan ayat yang lain dalam masalah Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Di atas sudah saya terjemahkan. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, tidak dapat memberi hidayah, tidak dapat memberi petunjuk, man, kepada orang ahbabta, yang kau cintai. Walakinallaha, akan tetapi Allah, yahdi, maha memberi petunjuk, man, kepada orang yasha'u, yang dia kehendaki. Ayat ini juga tentang Abu Thalib. Allah sangat menginginkan pamannya yang dia cintai itu masuk Islam, mendapatkan hidayah. Rasulullah sangat menginginkan pamannya masuk Islam. Tetapi Allah menyampaikan, menegaskan kepada Rasulullah bahwa engkau Muhammad tidak bisa, tidak punya hak, tidak punya kekuatan memberi hidayah. Nabi saja tidak memiliki hak, tidak memiliki kekuatan untuk merubah seorang dari sesat menjadi mendapat hidayah. Karena tugas seorang nabi hanya sekedar menyampaikan risalah. Apalagi kita, tugas para da'i, tugas para ustaz, tugas orang muslim, muslimah secara umum dalam dakwah, tugasnya hanya, kewajibannya hanya menyampaikan risalah, menyampaikan yang hak. Jadi kalau ada orang kita nasihati, kita dakwai, dia tetap pada kesesatannya, tetap pada kerusakannya, tetap pada kemaksiatannya, enggak usah pusing. Yang penting kita sudah mendakwai. Banyak orang yang bertanya kepada Ustaz, bagaimana saya sudah mengenal manhaj salaf, saya sudah mengenal dakwah yang lurus, saya sudah mengenal agama yang benar, yang seperti apa. Tetapi orang tua saya masih mengamalkan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Bagaimana cara saya merubah mereka ya Ustaz? Jangan pusing untuk merubah mereka. Kewajiban kita adalah mengingatkan mereka, menyampaikan kepada mereka dengan bahasa yang baik, dengan cara yang baik. Tapi target kita bukan merubah mereka. Target kita adalah menyampaikan kepada mereka mana yang hak, seperti apa yang hak. Perkara mereka mau menerima atau tidak apa yang kita sampaikan, itu mutlak menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah mutlak berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berkewajiban untuk menyampaikannya. Maka dakwah itu minimal kita telah mendapatkan atau telah menyiapkan mahdzurah, uzur di hadapan Allah kelak. Karena setiap kemungkaran yang kita saksikan, setiap kesesatan yang kita lihat, setiap dosa yang ada di sekeliling kita, itu menjadi tanggung jawab kita. Dan kelak akan ditanya di akhirat. Ketika kita punya kawan bermaksiat, kita melihat, kita membiarkan, Allah kelak di akhirat akan menanyakan kepada kita. Kalau kita membiarkan, Allah akan menuntut kita. Tapi kalau kita sudah mengingatkannya, kita sudah mendakwainya, kita sudah menasihatinya, kita sudah punya mahdzurah, punya uzur. Ketika Allah menanyai kita, kita sudah punya alasan. Saya dulu sudah mengingatkannya, tapi dia tetap pada kesesatannya. Saya sudah menasihatinya, tapi dia tetap pada kerusakannya, pada dosanya. Saya sudah mendakwainya, tapi dia tetap pada kemaksiatannya. Selamat kita. Tetapi seandainya kita membiarkan kemaksiatan, membiarkan dosa, membiarkan kemungkaran di sekeliling kita, tanpa kita menggerakkan lisan kita minimal untuk mengingatkan mereka, maka Allah akan menarik tangan kita di akhirat kelak. Diambil pahala. Dalam Sahih Bukhari dikatakan seseorang yang sudah ditetapkan untuk masuk surga didatangi oleh saudaranya ketika di dunia, oleh kawannya yang ketika di dunia dia bermaksiat dan dia membiarkan kawannya bermaksiat, tidak mengingatkan dosanya, tidak menasihatinya, tidak mendakwainya. Setelah diadili dua-duanya, maka Allah mengambil pahala. Pahalanya diambil diberikan kepada kawannya tadi yang dibiarkan bermaksiat. Terus beruntun sampai pahalanya habis, masih ada orang yang datang. Ketika pahalanya sudah habis, dia masih memiliki tuntutan seperti itu, maka Allah ambil dosa dari orang yang dibiarkannya berbuat dosa ketika di dunia, diambil dosanya, diberikan. Ini yang disebut dengan orang yang muflis, bangkrut. Orang yang bangkrut di akhirat. Maka setiap kemungkaran yang kita lihat, setiap dosa yang kita lihat, setiap kesesatan yang kita saksikan, kita memiliki kewajiban untuk menasihati, mendakwai, mengingatkan. Tetapi ingat, kewajiban kita hanya sebatas menasihati, sebatas mendakwai, sebatas mengingatkan. Maka wajib bagi kita untuk menasihatinya dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, sehingga kita tidak stres dengan tidak mentaatinya orang-orang yang kita nasihati. Inilah dakwah. Orientasinya bukan merubah orang lain, tetapi menasihati orang lain. Orientasinya bukan merubah orang, tetapi menyampaikan ajaran. Maka orang-orang yang berdakwah dengan orientasi merubah orang, mencari pengikut, pusing. Akhirnya mereka akan mengorbankan prinsip-prinsip yang seharusnya mereka pegang teguh dalam din ini demi untuk mendapatkan jamaah, demi untuk mendapatkan pengikut. Betapa banyak orang yang sekarang sudah terlanjur enggan, berat untuk meninggalkan praktek-praktek bid'ah, meninggalkan praktek-praktek maksiat karena merasa berat dengan orang-orang yang menjadi pengikutnya. Banyak orang yang ketika ditanya tentang ritual-ritual bid'iyah, dia mengakui kebenarannya bahwa ritual itu tidak ada dalam syariat Islam, tetapi mereka mengatakan kalau seandainya saya tinggalkan ini, umat bingung. Nah, umat lagi, pengikut saya bingung. Ini karena dia belum menyadari bahwa hakikat dakwah itu adalah kita menyampaikan. Targetnya adalah kita menyampaikan. Jadi bab ini pada intinya adalah menegaskan kepada kita tentang hak memberi hidayah. Bahwa Nabi saja tidak punya hak, tidak punya kemampuan memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai sekalipun. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Hidayah itu mutlak di tangan Allah. Maka setelah kita memberikan dakwah, setelah kita memberikan nasihat, setelah kita mengingatkan orang, langkah selanjutnya adalah kita bertawakal, berserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang maha menguasai hati adalah Allah, yang maha membolak-balik hati adalah Allah, yang maha memberi hidayah adalah Allah. May yahdillahu fala mudillalah. Siapa yang Allah beri hidayah padanya, tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah biarkan dalam kesesatannya, tidak ada seorang pun yang bisa memberinya hidayah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.